السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وفي سجود كعب حين سمع صوت المبشر دليل ظاهر أن تلك كانت عادة الصحابة. Dan pada saat Ka'ab sujud, sujud syukur, ketika Ka'ab mendengar suara Mubasyir, suara pemberi kabar gembira tentang taubat yang telah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tiga sahabat mulia ini, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Rabi' dan Murar bin Rabi dan Hilal bin Umayyah. Dalilun zahir, sebagai dalil yang sangat jelas, anna tilka kanat adat as-sahabah, bahwa itu adalah kebiasaan para sahabat. Ketika mereka mendengar berita gembira dan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka sujud syukur. Nikmat yang besar. Baik. Tidak semua nikmat, karena semua setiap detik dan sepanjang hidup kita, kita dipenuhi oleh nikmat. Tidak ada sekejap mata pun tanpa nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud di sini adalah nikmat-nikmat yang besar yang disyariatkan kita untuk sujud syukur. Baiklah, setiap tarikan nafas kita dan hembusan nafas kita adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap detak jantung kita, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kedipan mata kita, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kedipan mata ini tanpa sengaja kita berkedip, itu sudah secara otomatis. Secara otomatis. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya mata kita ini tidak pernah berkedip, maka akan rusak mata kita, barakallahu fiik. Rusak karena kering. Tapi nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, per menitnya ini atau per detiknya ini, barakallahu fiik, berapa kali kita melakukan kedipan tanpa kita sadar diri, tanpa kita sengaja untuk memejamkan mata dan membukanya kembali. Seakan-akan kita tidak pernah tutup mata. Karena ini kan kita melihat biasa. Akan-akan kita tidak pernah berkedip, padahal berkali-kali. Nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya kita ini diliputi dengan nikmat. Wa asbagha alaikum ni'amahu ni'amahu zahiratan wa batina. Nikmat senantiasa menyertai kehidupan kita, barakallahu fiik. Tapi yang dimaksud di sini adalah nikmat yang begitu besar. Kita sujud syukur, dan ini merupakan kebiasaan para sahabat. Wa ya sujudu syukur, dan ini merupakan sujud syukur. Seandainya disyaratkan untuk setiap nikmat, ya tidak akan pernah kita angkat kepala kita dari sujud, karena kita tidak pernah lepas dari nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inda ni'ami al-mutajaddadah, ketika kita mendapatkan nikmat yang baru yang begitu besar. Wan niqam al-mundafi'ah, atau kita dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari musibah yang sangat besar. Barakallahu fiik. Kita dibebaskan dari musibah yang sangat besar. Semacam satu keluarga tertinggal pesawat. Dia menyalahkan siapa-siapa, banyak disalahkan gara-gara ketinggalan pesawat. Ternyata pesawat yang rencananya dia umpangi meledak. Dan semua penumpangnya mati. Akhirnya terbebas dia dari apa? Dari malapetaka. Barakallahu fiik. Baik. Dan seperti juga kita, ketika kita ditimpa musibah yang kecil, tak perlu terlalu banyak keluh kesah. Karena boleh jadi, barakallahu fiikum, adanya musibah kecil ini, Anda terhindar dari musibah yang sangat besar. Seperti tadi. Sebagaimana kisahnya Luqmanul Hakim beserta putranya ketika beliau melakukan perjalanan. Baik. Di perjalanan yang dia lakukan terjadi, barakallahu fiikum, suatu kejadian bahwa sang anak ini tertusuk tulang di kakinya. Ini yang menjadikan terhambat beliau mendatangi suatu negeri. Barakallahu fiikum. Sampai Luqmanul Hakim merawat putranya sambil meneteskan air mata. Dan mengenai pipi anaknya yang ada di dalam di pangkuannya, sang anak mengatakan, "Wa anta ya abi, engkau menangis sementara engkau tidak pernah mendapati suatu kan kecuali engkau mengatakan khairan, kebaikan. Jadi kau menangis." Jadi, subhanallah. Syafaqah, rasa cinta orang tua terhadap anak tidak bisa dipungkiri. Barakallahu fiik. Baik, kasih sayang orang tua terhadap anak itu pasti. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki keterlambatan ini karena negeri yang akan didatangi oleh Luqmanul Hakim akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala penduduknya. Tertahan Luqmanul Hakim untuk masuk ke dalamnya. Baik. Dengan ujian tadi, dengan cobaan tadi, penghalang tadi. Karena seandainya ini tidak ada, Luqmanul Hakim akan masuk ke negeri itu dan akan ditimpa apa yang menimpa orang-orang yang akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhasil barakallahu fikum. Terbebasnya orang dari niqam, yakni musibah malapetaka. Waqad sajada Abu Bakar As-Siddiq lamma ja'ahu qatlu Musailamatul Kadzdzab. Di antaranya juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sujud syukur ketika datang kabar kepada beliau tentang kematian Musailamatul Kadzdzab. Musailamah Kadzdzab yang fitnahnya luar biasa. Pengikutnya sangat banyak. Yang menyesatkan banyak umat, banyak orang. Bukan sedikit pengikutnya. Masya Allah, banyak sekali Musailamatul Kadzdzab ini. Sehingga kematian Musailamah ini merupakan apa? Nikmat yang sangat besar untuk umat. Sehingga Abu Bakar sujud syukur. Wa Sayyid Ali bin Abi Talib lama wajada dudayya maqtulan fil khawarij. Wasajada, dan Ali bin Abi Talib sujud syukur ketika mendapati Dastudayyah. Dastudayyah ini orang yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan orang-orang khawarij. Ada seorang di antaranya yang memiliki apa? Yang memiliki sesuatu di tangannya sama seperti puting susu perempuan. Makanya dikatakan dan digelari Dustudaiya. Sadiu itu artinya payudara perempuan. Barakallahu fikum. Dustudaiya maktulan fil khawarij. Dan betul yang membunuhnya adalah pasukannya Ali bin Abi Talib. Dan kenapa Ali bin Abi Thalib bersujud syukur? Karena beliau merasa bahwa beliau berada di pihak yang lebih dekat kepada kebenaran. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan akan terjadi dua kelompok di antara kaum muslimin yang melakukan peperangan. Yang paling dekat kepada kebenaran adalah kelompok yang membunuh khawarij yang ada padanya seorang yang memiliki ciri-ciri ini. Dutudaiyah. Maktulan bil khawarij. Wasajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina basyarahu Jibril annahu man shalla alaihi marratan sallallahu alaihi biha asyara. Demikian juga Nabi kita Muhammad alaihissalam sujud syukur ketika Jibril memberitahukan kabar gembira bahwa siapapun di antara umat beliau yang bersalawat kepada beliau satu kali, maka Allah akan bersalawat untuk hamba itu 10 kali. Ambarakalabikum. Salawat ini perlu, dan ini bukti dan wujud cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat. Apakah salawat yang dawatul asbab yang kita ucapkan karena memang ada sebab, ada perintah, seperti sebelum kita berdoa memuji Allah, kemudian salawat kepada Rasulullah, kemudian apa? Berdoa. Demikian juga setelah mendengarkan azan, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian doa setelah azan. Ketika kita masuk masjid, salawat untuk Rasulullah, keluar masjid juga salawat untuk Rasulullah. Dan yang lainnya dari kondisi-kondisi yang menjadikan kita bersalawat karena memang ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat ibtidaiyan. Salawat ibtidaiyan yakni salawat yang memang kita yang memulainya, bukan karena ada sebab-sebab, karena mau berdoa, ya kan? Yang disunnahkan kita memuji Allah dan bersalawat kepada Rasulullah. Tapi salawat mutlakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ketika Anda naik motor, mungkin naik kendaraan secara umum, ketika Anda ini naik motor berkendaraan, ini paling enak sebenarnya untuk berzikir bersalawat karena Anda ada kegiatan lain barakallahu fiikum, kecuali ya fokus dengan kendaraan kita sambil lisan kita apa? Melantunkan zikir dan doa serta salawat untuk Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dalam kondisi kita baring-baring, dalam kondisi kita duduk-duduk, dalam kondisi kita berjalan, hasil salawat. Kemudian diselingi dengan apa? Doa, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, berzikir menyanjungnya. Salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bayangkan ini, satu kali kita bersalawat untuk Rasulullah, Allah 10 kali bersalawat untuk kita. Coba muhasabah, barakallahu fiikum, kita muhasab. Sehari adakah kita pernah atau terbiasa untuk salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibtidaiyah? Baik. Dan kalau iya, berapa kali dalam satu hari? Sambil jalan antum mungkin pulang ke rumah, Allahumma salli ala Muhammad salli ala Ibrahim. Barikna. 5 kali antum salawat atau 10 kali sampai ke rumah. Barakallahu fiik, kalau rumahnya dekat-dekat dari masjid. Kalau awak jauh menempuh jarak sampai rumah memakai kendaraan 10 menit atau 15 menit, oh berapa kali antum salawat? Allahumma salli ala Muhammad salli ala Ibrahim. Salawat Ibrahimi, ya maaf. 100 kali berarti 1000 kali Allah Subhanahu wa taala salawat untuk kita. Adakah kita 10 kali bersalawat dalam satu hari? Baik. Dan ini awal-awalnya harus kita membiasakan diri. Baik. Cobalah. Baik. Di program atau kita ambil waktu misalnya antara adzan dan iqamat. Misalnya, lebih awal datang ke masjid, begitu dikumandangkan adzan datang ke masjid. Begitu selesai tahiyatul masjid atau salat qabliyah, duduk 5 menit mungkin menunggu iqamah, pakai untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Kalau ada kesempatan 10 menit, 10 menit antum salawat. Bertaufik minallahi subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiik. Dan kita harus berdoa untuk dikuatkan dalam masalah ini, dibantu dalam masalah ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Sampai Rasulullah SAW sujud syukur karena berita gembira ini. Siapa yang salawat untuk Rasulullah satu kali, maka Allah bersalawat untuknya 10 kali. Barakallahu fiik. Baik. Wasajadahina syafa'ali ummatihi fasyafa'ahu Allahu fihim 3 marrat. Dan beliau sujud syukur hina syafa'ali ummatihi, ketika beliau memberikan syafaat untuk umatnya dan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk beliau memberikan syafaat 3 kali. Wa atahu fabasyarahu bidhafrin jundillahu an aduwihim warasu fi hijri Aisyah. Fatahu fabasyarahu bi dhafri jundillahu ala aduwihim. Dan didatangi oleh Jibril yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berita gembira berupa kemenangan pasukan perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas musuhnya. Dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepala beliau berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Faqama fa kharra sajida. Begitu datang berita gembira ini, maka Rasul pun bangkit dari posisinya kemudian sujud syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abu Bakrah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atahu amrun yasurruhu kharra lillahi sajida. Berkata Abu Bakrah, Abu Bakrah namanya Nufai' ibn al-Harith. Abu Bakrah, kalau adapun Abu Bakar itu Abdullah ibn Utsman, yang orang tahunya cuma Abu Bakar saja. Nama dia adalah Abdullah ibn Utsman. Abu Bakar lah kunyah. Abu Bakar juga ini kunyah. Namanya Nufai' ibn al-Harith. Karena Rasulullah SAW idza atahu amrun, bahwa Rasulullah SAW kalau didatangi suatu perkara yang menggembirakan beliau, yakni berita gembira, kharra lillahi sajida, maka Rasulullah sujud. Baik. Untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya atharun sahihatun la mat'ana fiha. Dan ini asar-asar yang sahihah, tidak ada celaan padanya. Wa fi istibaqi sahibil farasi warraqi ala sal'in liubashira ka'aban dalilun ala hirsi tuqawmi ala al-khair wa istibaqihim ilaihi wa tanafusihim fi masarratin masarrati ba'dihim ba'da. Wa fi istibaqi sahibil farasi warraqi, dan ketika berita ini datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ada 2 orang yang berlomba untuk memberitahu Ka'ab bin Malik tentang berita yang sangat menggembirakan ini dan menggembirakan para sahabat secara keseluruhan. Karena seorang sahabat terhadap sahabat yang lainnya, ketika seorang sahabat mendapatkan nikmat, semuanya bergembira. Paham barakallahu fikum. Dimiliki tentang ukhuwah imaniyah yang sangat kuat, persaudaraan yang dibangun di atas iman dan ketakwaan yang sangat kuat. Barakallahu fiik. Beda dengan orang-orang yang hasad, orang-orang yang dengki, atau orang yang memiliki sifat-sifat nifaq, sangat tidak senang dia kalau orang lain mendapatkan kebaikan. Tapi seorang mukmin akan senantiasa bergembira apa yang menjadikan saudaranya bergembira. Maka 2 orang sahabat ini berlomba untuk siapa yang lebih dahulu menyampaikan berita gembira ini kepada Ka'ab. Satu mengendarai kuda memacunya dengan kencang, waraki ala sil ala ala sal'in. Dan yang satunya lagi potong kompas lewat bukit, lewat gunung untuk memberitahu kabar gembira ini kepada Ka'ab. Berlombanya mereka dalilun ala hirsil qawmi alal khair. Ini dalil yang menunjukkan betapa semangatnya kaum tersebut, yakni para sahabat, untuk melakukan kebaikan. Wastibaqihim ilaihi, dan begitu mereka berlomba melakukan kebaikan. Watanafusihim fi masarrati ba'dihim ba'dha, dan mereka berlomba-lomba untuk menyampaikan berita gembira ini kepada yang lainnya. Fi masarrati ba'dihim, itu beri kabar gembira ini kepada yang lainnya. Subhanallah. Baik. Ternyata di antara dua ini yang paling cepat adalah apa? Yang melewati apa? Baik. I'ta'ihima lil bashir dalilun ala anna i'ta'al mubashirina min makarim akhlaqi wasyam. Ketika Ka'ab bin Malik melepaskan pakaiannya dan menjadikan hadiah, memberikannya kepada lil mubashir, lil bashir, yaitu orang-orang yang beri kabar gembira ini, menjadikan hadiah pakaiannya, dalilun ala anna i'ta'il mubashirin, jadi memberikan hadiah kepada orang yang memberitahukan kabar gembira ini, hadiah-hadiah, makarimil akhlak, termasuk akhlak mulia dan perangai yang luhur, budi pekerti yang agung. Jadi kalau ada orang yang memberitahukan kepada kita kabar gembira, berikan hadiah untuk. Akhlak. Makarimul akhlak. Wa'adatul ashrab, dan kebiasaan orang-orang mulia. Dan nampaknya ini kebiasaan yang belum kita biasakan. Berita gembira yang disampaikan kepada kita, kemudian kita menghadiahkan sesuatu kepada yang menyampaikan berita gembira ini di tempat kita belumlah merupakan satu kebiasaan. Wakada atakal Abbas gulamahu lama basyarahu anna indal Hajjaj ibn Taib ilat minal khabari an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mayasuruhu. Wafihi dalilun ala jawasi i'ta'il bashir jami'a thiyabihi. Wakada atakal Abbas gulamahu, dan Abbas telah membebaskan dan memerdekakan budaknya, lama basyarahu, ketika budaknya ini memberitahukan kabar beliau, kabar gembira kepada Al-Abbas, anna indal Hajjaj ibn Ilat minal khabari an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, indal Hajjaj ibn Ilat, tentang Hajjaj, bahwa Hajjaj bin Ilat memiliki kabar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat menggembirakan. Jadi waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kemenangan. Bir jami' athiyabihi. Di sini juga dalil tentang bolehnya memberikan kepada pemberi berita gembira ini semua pakaian yang dipakai. Wa bihi dalilun ala istihbabi tahni'ati man tajaddadat lahu ni'matun diniyah. Bihi dalil. Di sini juga ada dalil tentang disunnahkannya tahni'ah. tahniah itu ucapan selamat. Taib. Ucapan selamat turut bersuka cita. Barakallahu fikum. Turut bergembira, turut berbahagia. Barakallahu fikum. Turut senang dengan kebahagiaan saudara kita. Taib. Istibabi tahniah. Ini mengucapkan selamat. Taib. Man tajadat lahu ni'matun diniyah. Bagi siapa yang mendapatkan apa? Nikmat-nikmat taib kehidupan beragama dari nikmat-nikmat yang baru. Barakallahu fikum. Wal qiyamu ilaihi da aqbalah, dan berdiri untuk menjemputnya. Taib menyatakan taib tentang rasa gembira atas kebaikan yang didapatkan oleh saudaranya. Wa musafahatihi taib hani alak, taib ucapan hani alak, berbahagialah engkau dengan nikmat yang Allah berikan kepada engkau. Taib, dan menjabati tangannya sebagaimana ini dilakukan oleh para sahabat terhadap Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabatnya lagi. Begitu selesai salat subuh disampaikan berita ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib melalui apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa 'ala ats-tsalatsati alladziina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu allaa malja'a minallahi illaa ilaihi tsumma taaba 'alaihim liyatuubu innallaha huwat tawwaabur rahiim." Ayat ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang diterimanya tobat tiga orang sahabat mulia ini. Barakallahu fikum. Diterimanya barakallahu fikum tobat tiga orang sahabat ini. Maka orang-orang pun mendatanginya dan mengucapkan selamat tahniah. Dan berdiri untuk mendatanginya dan menjabat tangannya. Fahadihi sunnatuhu. Fahadihi sunnatun mustahabbah. Inilah merupakan sunnah yang disunnahkan, dianjurkan. Wa huwa jaizun liman tajadat lahu ni'matun dunyawiyah. Dan ini boleh bagi orang-orang yang terbaharukan nikmat dunianya. Taib. Wa annal awla ayuqala lahu liyahnika ma a'taka Allah. Taib. Semoga engkau berbahagia dengan nikmat yang Allah berikan kepada engkau. Wa ma mannallahu bihi 'alaika, dan apa yang Allah anugerahkan kepada engkau. Wa nahwi hadzal kalam, dan ucapan yang serupa dengan ini. Taib. Berbahagialah engkau dengan nikmat yang Allah berikan kepada engkau. Barakallahu fikum. Fa inna bihi tawliyatun ni'mati rabbaha wa du'a liman nalaha bitahanni biha. Fa inna bihi tawliyatun ni'mati rabbaha. Karena ini merupakan tawliyah, penyandaran nikmat kepada pemiliknya. Siapa pemilik nikmat? Allah Subhanahu wa taala. Kita sandarkan nikmat ini kepada pemiliknya, bahwa Allah telah memberikan nikmat kepada si fulan. Barakallahu fikum. Ketika kita mengatakan kepada saudara kita, berbahagialah engkau dengan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada engkau. Ini pernyataan kita, ini penyandaran nikmat kepada pemiliknya. Dan dianugerahkannya nikmat itu kepada hamba tersebut. Barakallahu fikum. Wa doa liman nalaha bitahanni biha, dan doa untuk orang yang menerima nikmat tersebut dengan mengucapkan tahniah untuknya. Wa fihi dalilun ala anna khaira ayyamil 'abdi 'ala al-itlaqi wa afdaliha yaum taubatihi ila Allah. Di sini juga dalil barakallahu bikum bahwa sebaik-baik hari yang dilewati oleh seorang hamba dalam kehidupannya secara mutlak, dan paling utamanya setelah keimanan dan keislamannya tentu, adalah hari di mana dia bertobat dan diterimanya tobat dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma mannallahu bihi 'alaika. Wa qabulillahi taubatahu liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam abshir bi khairi yawmin marra 'alaika mundu waladatka ummuk. Barakallahu fikum. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ka'ab bin Malik, ketika Ka'ab bin Malik telah mendapatkan berita gembira itu dan langsung bergegas mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid dan duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau alaihi salatu wasallam mengatakan abshir bi khairi yaumin, bergembiralah engkau dengan sebaik-baik hari marra alaika yang melalui kehidupan engkau dari sejak engkau dilahirkan oleh ibumu. Barakallahu fikum. Ini hari diterimanya taubat kita. Fa in qila, kalau ada orang yang bertanya, bagaimana bisa hari diterimanya taubat lebih mulia daripada hari dia masuk Islam? Kan ucapan Rasulullah SAW mutlak, abshir bi yaumin bi khairi yaumin marra alaika, bergembira engkau dengan hari terbaik yang melewati kehidupan engkau dari sejak engkau dilahirkan oleh ibumu. Muncul pertanyaan, mana yang lebih baik, hari diterimanya taubat atau hari dia masuk Islam? Qila huwa mukammilun li yaumi islamihi wa min tamamihi. Maka jawabannya bahwa diterimanya taubat seseorang itu sebagai penyempurna hari keislamannya. Wa min tamamihi fa yaumu islamihi bidayatu sa'adatihi. Maka hari keislamannya itu adalah permulaan kebahagiaan dia. Wa yaumu taubatihi kamaluha wa tamamuha. Adapun hari apa diterimanya taubat dia adalah kesempurnaan nikmat. Barakallahu fikum. Yani ketika dia diterima taubatnya, hari itu digabung dengan apa? Hari keislamannya, maka itu hari terbaiknya. Wa ila, tentunya hari terbaiknya adalah apa? Tetap keislamannya. Karena itu pertama dalam kehidupan dia. Tapi karena dia taubat, maka digabung hari ketaubatnya dengan apa? Dengan hari keislamannya, maka dianggaplah itu hari terbaik untuknya. Taib. Wa yaumu taubatihi kamaluha wa tamamuha, kesempurnaannya. Taib. Kamal wa tamamuha. Wallahul musta'an. Nah, ini jawaban untuk ada mungkin pertanyaan, kenapa bisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hari diterimanya taubat adalah hari terbaik dalam kehidupan dia? Ya karena telah tergabung di hari itu apa? Kesempurnaan keislaman dan kesempurnaan taubat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, wa fi sururi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bidzalika. Taib, wa farhihi bihi wastinarati wajhihi dalilun ala ma ja'ala Allahu fihi min kamali syafaqati 'alal ummah. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergembira dengan diterimanya taubat tiga sahabat ini, beliau sangat bergembira. Dengan berita dari Allah Subhanahu wa taala. Wa farhihi bihi, bersenang-senangnya beliau dengan kabar ini. Wastinarati wajhihi, dan terang cerah cerianya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan tentang apa? Tentang sesuatu yang Allah letakkan pada hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kesempurnaan rasa cinta dan kasih sayang beliau kepada umatnya. Barakallahu fiik. Warahmah bihim warrafah, dan rahmah serta rafah kasih sayang dari Rasulullah untuk umat ini. Hatta la'alla farahuhu kana a'zam min farahi Ka'ab wa sahibaihi. Bahkan boleh jadi kegembiraan Rasulullah lebih besar daripada kegembiraan Ka'ab dan dua sahabatnya. Ini saking besarnya rasa cinta dan perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Tentunya Ka'ab dan dua sahabatnya sangat bergembira dengan berita tentang diterimanya taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah lebih bergembira lagi dan lebih senang lagi. Wa qawlu Ka'ab, ya Rasulullah, inna min taubati an ankhali'a min mali. Dalil ala istihbabi shadaqati 'inda taubati bima qaddara 'alaihi min al-mal. Ketika itu Ka'ab bin Malik berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna min taubati, termasuk dari bukti rasa syukurku akan taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, aku akan melepaskan seluruh hartaku, aku berikan untuk Allah dan Rasulnya. Ini dalil yang menunjukkan tentang disunnahkannya bersedekah ketika kita taubat. Barakallahu fikum. Bima qudira alaihi minal mal, sesuai dengan apa yang ditakdirkan atas dia dari harta benda. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang Ka'ab untuk menyerahkan seluruh hartanya. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah, amsika alaika ba'dha malik fa innahu khairul lak. Tahan sebagian hartamu, jangan kau berikan semuanya. Karena hartamu separuh itu lebih bagus, lebih baik. Barakallahu alaikum. Karena tidak semua orang bisa sabar dalam kondisi nol. Tidak semua orang kuat dalam kondisi tidak memiliki apa-apa. Paham barakallahu alaikum. Tidak seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ketika Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarangnya atau tidak memberikan arahan lain. Barakallahu fiik. Beda dengan Ka'ab ibn Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya, jangan kau serahkan semuanya, separuhnya saja. Barakallahu fiik. Allahu musta'an. Tayib, kita cukupkan sampai sini. Barakallahu. Bila huna subhanallah. Alhamdulillah. Antas takwa.